السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Masih kita dalam pembahasan hadis yang ke-23 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini. Kita sedang membaca apa yang disebutkan oleh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarah tentang hadis ini. Dan pada kesempatan terakhir kita sudah membacakan kalam beliau, perkataan beliau tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Was-shalatu nurun," dan salat adalah cahaya. Di mana di situ beliau menyebutkan bahwa salat itu akan menjadi cahaya di dalam hati seorang hamba. Nah, dan juga kemudian setelah ada di dalam hati seorang hamba, cahaya tersebut akan muncul di wajah dari hamba tersebut. Demikian pula pada hari kiamat, ketika seorang hamba membutuhkan cahaya untuk berjalan, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan memberikannya cahaya. Kemudian berkata Al-Allamah Al-Utsaimin rahimahullahu taala, "Was-shadaqatu burhanun," dan sedekah adalah sebagai bukti. Yaitu ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Was-shadaqatu burhanun." Qala rahimahullah, "Ai dalilun ala sidqi sahibiha," yaitu sebagai dalil tentang kejujuran orang yang memberikan sedekah tersebut. "Qala wa annahu yuhibbu at-taqarruba ila Allah," dan bahwasanya dia menyenangi, menyukai perbuatan at-taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan ketaatan-ketaatan. Qala wa dzalika li anna al-mala mahbubun ila an-nufus. Yang demikian dikarenakan harta adalah sesuatu yang dicintai oleh jiwa-jiwa manusia. Pada hakikatnya semuanya mencintai al-mal, mencintai harta. Nah, qala wala yusriful mahbuba illa fi mahbubin ashaddu min. fi mahbubin asyaddu minhu hubban. Dan tidaklah seseorang itu kemudian akan memberikan sesuatu yang dicintai. Tadi kita katakan bahwasanya harta itu adalah sesuatu yang dicintai. Maka tidaklah kemudian seseorang akan memberikan sesuatu yang dicintai tersebut kecuali untuk sesuatu yang lebih dia cintai. Ya. Sesuatu yang lebih dia senangi, sesuatu yang lebih dia inginkan, maka dia kemudian memberikan sesuatu yang dia cintai tersebut. Qala wa kullu insanin yubdhil mahbuba min ajli thawabi al-murtaja wa kullu insanin yubdhil mahbuba min ajli ath-thawabi al-murtaja wa huwa al-burhanu ala sihhati imanihi wa quwwati yaqinihi. Dan setiap orang akan memberikan sesuatu yang dia cintai tersebut untuk mendapatkan pahala yang diharapkan, untuk mendapatkan pahala yang diharapkan. Jadi dia lebih mencintai pahala dan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang didasari keimanannya atas balasan tersebut. Maka ini menunjukkan keimanan dirinya, keimanan seorang yang memberikan hartanya tersebut tentang balasan Allah, tentang al-jannah, tentang surga Allah Subhanahu wa taala, tentang an-nar, sehingga dia mau beramal untuk menghindarkan diri dari azab an-nar. Qala wa huwa al-burhanu ala sihhati imanihi wa quwwati yaqinihi. Dan dia adalah sebagai bukti atas kesahihan kebenaran imannya dan juga kekuatan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sebutkan bahwasanya seorang yang kuat imannya, dia akan mempercayai apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala selain memberikan atau menjanjikan thawab, menjanjikan pahala bagi orang yang mau bersedekah, Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan hal yang lain, yaitu menjanjikan ganti daripada apa yang disedekahkan tersebut, menjanjikan ganti daripada apa yang disedekahkan tersebut. Maka satu min jin fahuwa yukhlifuh. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh." Dan apapun yang kamu infakkan dari sesuatu apapun, maka Allah yang akan menggantinya. Itu adalah ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh." Maka dia kemudian tidak ragu-ragu untuk menginfakkan hartanya karena dia tahu Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya. Keimanannya begitu tinggi, ya. Keimanannya begitu tinggi terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan sehingga dia tidak merasa ragu. Ini nanti kalau saya infakkan, apa yang akan saya pergunakan untuk hidup saya dan keluarga saya, dia tidak ragu. Kenapa? Karena dia percaya janji Allah, yakin janji Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya. Wa man taqatu min syai'in fa huwa yukhlifu. Qala rahimahullahu taala, was-sabru biya'un. Dan kesabaran adalah sebagai cahaya. Biya itu cahaya yang memiliki hawa panas, itu cahaya yang terik. Nah, qala as-sabru bi aqsamihi ats-tsalatsah. Yang dimaksud di sini adalah kesabaran dengan tiga jenis kesabaran tersebut. Nah, karena kesabaran ada tiga jenis, maka yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini seluruh jenisnya, tidak hanya salah satu jenisnya, tapi seluruh jenisnya, tiga-tiganya adalah sebagai diya, sebagai cahaya yang menyinari. Nah, qala sabrun ala ta'atillah, yaitu kesabaran di atas ketaatan kepada Allah. Qala wasabrun ala ma'siyatillah, atau wasabrun an ma'siyatillah, dan kesabaran an, dari kemaksiatan kepada Allah. Tadi tadi pertama sabrun ala, kesabaran di atas, yaitu ketika melakukan ketaatan kepada Allah. Yang kedua wasabrun an, dan kesabaran dari, yaitu kesabaran untuk menghindari kemaksiatan kepada Allah ketika syaitan sudah membisiki untuk bermaksiat kepada Allah, ketika hawa nafsu sudah cenderung untuk memenuhi bisikan syaitan, maka ini butuhkan kesabaran. Qala wa sabrun ala aqdarillah, dan kesabaran atas takdir-takdir Allah. Ketika menjalani takdir-takdir Allah, terutama takdir-takdir Allah yang mu'limah, yaitu yang menyakitkan. Adapun takdir Allah yang mu'limah atau yang terkandung di dalamnya kenikmatan, sesuatu yang disenangi oleh manusia, itu juga takdir Allah. Tapi pada saat tersebut bukan kesabaran yang dibutuhkan, namun rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kesabarannya dibutuhkan ketika menghadapi takdir-takdir Allah yang mu'limah, yaitu yang menyakitkan. Jadi itu tiga jenis kesabaran. Nah, dan ketiga-tiganya adalah dhiya, cahaya. Qala wa dhiya'un ya'ni nuran ma'a hararatin. Yang dinamakan dhiya adalah cahaya yang ada padanya panas, hawa panas, disertai panas. Nah, kama qala ta'ala, sebagaimana disabdakan atau difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, huwa alladhi ja'ala asy-syamsa dhiya'an wal qamara nura, surat Yunus ayat 5. Yang artinya, dialah, yaitu Allah, Allah lah yang kemudian menjadikan matahari itu sebagai dhiya, cahaya yang ada panasnya, terik. Nah, seorang dapat merasakan panasnya apalagi ketika siang hari, pertengahan hari, maka terasa panasnya. Wal qamara nura, dan bulan sebagai nur, sebagai cahaya yang tidak panas, cahaya yang teduh. Dan juga cahaya yang tidak menyilaukan, itulah nur. Qala wasyamsu fiha an-nur wal hararah, dan matahari padanya ada cahaya dan juga ada panas. Wasabru kadzalik, dan kesabaran pun demikian. Kesabaran pun demikian. Naam. Artinya apa? Kesabaran itu ada cahaya dan ada panasnya, ada dua unsur. Qala li'annahu syaqqun 'ala an-nafsi, karena yang namanya kesabaran itu berat atas jiwa seseorang. Ya, itu sisi panasnya. Artinya apa? Dia mengalami suatu kesulitan, mengalami rasa berat ketika harus bersabar. Tapi pada sisi yang lainnya ternyata itu adalah cahaya bagi seorang hamba untuk menjalani syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala dalam kesehariannya. Harus dia bersabar untuk menjalani syariat tersebut, sabar dalam ketaatan, sabar untuk meninggalkan kemaksiatan, sabar untuk menghadapi takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala yang menyakitkan. Itu dia akan terbimbing. Nah, dengan kesabaran dia akan terbimbing dalam bersikap untuk tetap menatapi syariat, tetap menjalankan syariat dalam setiap keadaan dengan kesabaran. Maka harus dia jalankan walaupun itu sulit bagi dia, walaupun itu menyakitkan dia, tapi harus dia terapkan kesabaran tersebut dalam kesehariannya. Karena ada dua sisi, walaupun dia menyulitkan, namun dia sebagai nur, sebagai cahaya yang akan membimbing dia untuk tetap di atas syariat Allah. Qala fa huwa yu'ani minhu, maka seorang itu akan merasakan sakit karenanya, merasakan sakit karena kesabaran tersebut. Kama yu'anil insanu minal hararati wa minal har, sebagaimana seorang insan itu merasakan sakit, merasakan payah ketika menghadapi panas dan juga menghadapi hawa panas di bawah terik matahari. Ya, walaupun bisa melihat mana jalan yang harus ditempuh, ya, tapi ketika berjalan di tengah terik matahari, tetap merasakan payah, ya, merasakan kesulitan, apalagi di tengah padang pasir. Ya, dia walaupun tahu kemana harus berjalan, tahu jalan yang harus dilalui, tapi kemudian dia merasakan panasnya. Nah, itulah kesabaran. Beda dengan tadi as-shalah, perkara salat, seorang mendapatkan cahaya, mendapatkan petunjuk dari salat tersebut, dengan cara-cara yang yaitu tenang, tidak ada apa namanya, tidak ada rasa sulit, tidak ada rasa berat dalam sholat tersebut, mendapatkannya dengan gampang dan mudah. Lain dengan orang yang harus bersabar atas atau di atas ketiga jenis kesabaran tersebut, ini dia menghadapi suatu yang sulit, menghadapi suatu yang sulit yang harus ditempuh. Qala rahimahullah, wal Qur'an hujjatun laka aw 'alayka. Jadi sabda Nabi, wal Qur'an hujjatun laka aw 'alayk, dan Al-Qur'an adalah sebagai hujjah bagimu atau hujjah atasmu. Qala rahimahullah, wal Qur'an hujjatun laka, ay, dan Al-Qur'an itulah sebagai hujjah dan dalil bagimu, yaitu indallahi 'azza wa jalla, ketika di hadapan Allah Azza wa Jal. Au hujjatun alaik, atau justru dia akan menjadi hujjah yang memberatkan atasmu. Itu sama ketika di sisi Allah Subhanahu wa taala, ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Qala fa in 'amilta bihi kana hujjatun lak, kana hujjatan lak. Maka apabila engkau beramal dengannya, Al-Qur'an tersebut akan menjadi hujjah bagimu yang membelamu, ya. Dimana pada hadis yang lainnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwasanya Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat, dan yang terdepan di antara Al-Qur'an tersebut adalah surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran, yang seakan-akan kedua surat tersebut adalah seperti awan. Kedua surat tersebut datangnya seakan-akan seperti awan. Nah, dan keduanya membela orang yang kemudian menjadi sahibuhuma, yaitu orang yang membaca keduanya, beramal dengan keduanya, mereka akan membela orang-orang yang kemudian beramal dengan Al-Qur'an, terutama dengan dua surat tersebut. Nah, itu dalam suatu hadis yang lain. Qala wa in a'radta anhu kana hujjatan 'alaika. Namun apabila engkau berpaling darinya, berpaling bisa jadi berarti tidak membacanya, atau ketika dibacakan Al-Qur'an tidak mendengarkannya, atau kemudian tidak mengamalkannya. Nah, jadi ada banyak makna berpaling tersebut. Atau kemudian tidak berhukum dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an tersebut. Ya, tidak menghalalkan atau tidak menyatakan apa yang halal sebagai sesuatu yang halal, atau tidak menyatakan apa yang diharamkan Al-Qur'an sebagai sesuatu yang haram misalnya. Naam, apabila engkau berpaling darinya, maka itu akan menjadi hujjah atasmu. Menjadi hujjah atasmu yang memberatkanmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak diamalkan? Kenapa kalian mengetahui adanya Al-Qur'an kemudian kalian berpaling darinya, tidak diperdulikan Al-Qur'an tersebut? Maka itu akan memberatkan seorang hamba nanti pada hari kiamat ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, menyulitkan keadaannya. Qala tsumma bayyana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anna kullan nasi yaghduna. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya setiap manusia itu yaghdun, mereka akan pergi. Apa yaghdun yang dimaksud? Ayat zabuna fi sabahi ila a'malihim, yaitu mereka pergi pada pagi hari. Al-ghadau nam, atau nam al-ghada, yaitu yang dimaksud pergi pada pagi hari. Nam ila a'malihim, menuju pekerjaan-pekerjaan mereka, menuju amalan-amalan dan apa yang mereka lakukan, apa yang biasa mereka lakukan sehari-hari. Nah, setiap orang pasti keluar untuk pergi menuju pekerjaan mereka setiap hari. Qala fa bayyu nafsahu fa mu'tiquha aw mubiquha. Maka kemudian mereka menjual diri mereka sendiri, maka di antara mereka ada yang membebaskannya atau ada yang membinasakannya. Qala kullun nasi yaghduna, fayut'ibuna wa yakdahuna wa yut'ibuna anfusahum, yaitu bahwasanya semua manusia itu akan pergi pada pagi hari, kemudian mereka merasakan lelah, kemudian bercapek-capek, dan kemudian melelahkan diri mereka sendiri, yaitu dengan pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan sehari-hari menjadikan mereka lelah. Qala fa minhum man yu'tiqu nafsahu, maka di antara mereka ada yang kemudian dengan amalan-amalan tersebut membebaskan jiwa mereka sendiri. Qala wa minhum man yubiquha ay yuhlikuha, dan di antara mereka ada yang kemudian yubiquha, yang dimaksud adalah yuhlikuha, yaitu membinasakannya. Bihasabi amalihi, ini tergantung amalannya, apakah amalan-amalan yang dilakukan tersebut ketika mereka pergi mulai dari pagi hari adalah amalan-amalan yang soleh. Kemudian ketika mereka keluar bekerja misalnya untuk menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah, ataukah justru mereka bekerja mencari rezeki tersebut untuk menjalankan keharaman-keharaman, ya, itu yang kemudian akan menentukan apakah mereka akan selamat nanti pada hari kiamat menjadi orang yang bebas, merdeka, ataukah justru akan binasa dengan amalan-amalan yang mereka lakukan sehari-harinya, dengan amalan-amalan yang mereka lakukan sehari-harinya. Qala fa in 'amila bi ta'atillahi wastaqama 'ala syari'atihi faqad a'taqa nafsahu. Maka apabila dia yang dia amalkan adalah ketaatan kepada Allah dan kemudian beristiqamah, terus menerus menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka dia sudah membebaskan dirinya sendiri, membebaskan jiwanya sendiri. Ya, ketika amalannya istiqamah di atas syariat Allah dan tidak lupa untuk mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ay harraraha min rikqi syaitani wal hawa. Yang dimaksud adalah dia membebaskan diri sendiri dari perbudakan kepada syaitan dan kepada hawa nafsu. Ya. Jadi dia bebas, merdeka. Artinya dia tidak terbelenggu dengan jeratan-jeratan syaitan atau jeratan-jeratan hawa nafsunya sendiri. Bebas dia, ya. Tidak kemudian diatur oleh syaitan, tidak kemudian diatur oleh hawa nafsunya, menjadi budak dari hawa nafsunya sendiri, tapi menjadi orang yang bebas, merdeka, menghambakan diri, mempersembahkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa in kana al-aksu faqad awbaqaha. Adapun apabila sebaliknya, dia meninggalkan ketaatan kepada Allah, tidak mengerjakan kewajiban, justru melanggar keharaman-keharaman, tidak mengindahkan syariat Allah Subhanahu wa taala sama sekali, maka dia telah membinasakannya, membinasakan jiwanya. Ai ahlakaha au baqaha sama ahlakaha, itu adalah dua kata yang sama maknanya, yaitu membinasakan jiwanya. Qala rahimahullahu taala fa fi hadzal haditsi fawaidu. Maka dalam hadis-hadis ini atau dalam hadis yang ke-23 ini ada faedah-faedah. Qala al-ula al-hassu 'ala at-tahuru 'ala at-tahuri, yaitu hasungan untuk bersuci. Bersuci, baik itu bersucinya yang dimaksud adalah bersuci secara hissi, yaitu membersihkan diri dari hadas ataupun dari najis. Ini adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan merupakan salah satu penafsiran dari hadis ini. Ataupun kemudian bersuci dari sisi membersihkan diri dari kesyirikan, juga membersihkan diri dari penyakit-penyakit hati dan yang lain sebagainya, yang juga merupakan penafsiran yang lain daripada hadis ini. Qala wa bayanu manzilatihi minad din, dan di dalamnya juga terdapat penjelasan bagaimana posisi at-tuhur itu atau at-tahur itu, bersuci tadi, di dalam agama setengah daripada keimanan, syatrul iman. Maka ini adalah suatu bagian yang besar kebersihan, bersuci ini, bersuci diri secara maknawi ataupun secara hissi, itu adalah suatu yang memiliki posisi yang atau mengambil porsi yang besar di dalam keimanan seseorang. Qala wa annahu syatrul iman, dan bahwasannya bersuci itu adalah setengah daripada keimanan. Qala rahimahullah, ats-tsaniyatu al-hasu 'ala hamdillahi wa tasbihihi. Di dalamnya juga terdapat hasungan untuk memuji Allah dan juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu di dalamnya disebutkan keutamaan daripada ucapan alhamdulillah atau ucapan subhanallah walhamdulillah. Ini sebagai hasungan bagi kita untuk memperbanyak ucapan-ucapan ini, alhamdulillah atau subhanallah walhamdulillah. Qala wa anna dhalika yamla'ul mizan, dan bahwasannya ucapan tersebut memenuhi al-mizan, yaitu ucapan alhamdulillah saja itu memenuhi mizan timbangan amalan seorang hamba pada hari kiamat. Qala wa anna al-jam'a baina tasbihi wal hamdi yamla'u ma baina as-sama'i wal ard, dan mengumpulkan antara ucapan tasbih dengan ucapan tahmid, ucapan alhamdulillah dan ucapan subhanallah dikumpulkan, maka ini akan memenuhi langit dan bumi. Ya, saking besarnya, saking agungnya perkataan ini, sampai-sampai diibaratkan bahwasanya ucapan ini memenuhi langit dan bumi, saking besarnya. Qala rahimahullah ats-tsalitsatu al-hasu 'ala shalah. Di dalamnya juga terdapat hasungan untuk mengerjakan salat terutama yang wajib ataupun juga salat-salat yang sunnah, salat malam, salat duha, salat rawatib dan yang lain sebagainya. Ini di dalamnya ada hasungan yang umum terhadap salat-salat tersebut semuanya. As-salatu nurun, salatlah cahaya. Qala rahimahullah wa annaha nurun, dan bahwasanya salat tersebut adalah sebagai cahaya. Qala wa yatafarra'u 'ala hadhihi al-fa'idati annaha taftahu lil-insani bab al-'ilmi wal-fiqhi. Dan kemudian bercabang dari faedah yang kita sebutkan ini, faedah ketiga ini, bahwasanya salat itu akan bisa membuka bagi seorang hamba pintu ilmu dan juga pintu pemahaman. Ya. Seorang talibul ilmi, seorang yang ingin kemudian memperluas ilmunya, menambah ilmunya, ingin kemudian ilmunya itu tidak mandek di tempat belajar lama tapi seakan-akan baru ngaji. Sudah belajar lama tapi ternyata ilmunya yang sudah didapatkan tadi sedikit yang dipahami, sedikit yang diingat, maka sholat ini menjadi salah satu kuncinya. Salat ini menjadi salah satu kuncinya untuk seorang bisa menambah ilmunya, langsung ke dia memahami ilmu yang diajarkan dan mengingatnya. Maka perbanyak amalan salat, salat malam atau salat duha atau yang lain sebagainya, itu sebagai cahaya yang kemudian dengannya dia akan dimudahkan mendapatkan ilmu. Kita ingat bait Al-Imam Asy-Syafi'i yang menyebutkan tentang nasihat gurunya Al-Imam Waqi'. Fa inna ilmallahi nurun, karena ilmu dari Allah Subhanahu wa taala adalah nur, adalah cahaya. Wa nurullah la yu'tihi al-'asi, dan bahwasanya cahaya Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Maka ilmu itu tidak akan bersatu dengan kemaksiatan, namun akan bersatu dengan ketaatan kepada Allah. Di antara yang paling besar adalah salat. Qala rahimahullahu taala ar-rabi'atu al-hasu 'ala as-sadaqati. Hasungan untuk melakukan amalan sedekah. Qala wa bayanun annaha burhanun, dan di dalamnya terdapat penjelasan bahwasanya sedekah itu adalah sebagai bukti. Qala wa dalilun ala sidqi imani sahibiha, dan sebagai dalil, bukti dan dalil bahwasanya keimanan dari orang yang memberikan sedekah tadi adalah keimanan yang jujur. Nah, sebagaimana sudah kita sebutkan, sedekah sendiri ya dari kata sidqun, dari kata kejujuran, sidqun, kejujuran, karena menunjukkan kejujuran iman orang yang kemudian melakukan sedekah tersebut. Nah, qala rahimahullah al-khamisatu al-hasu ala sabri. Di dalamnya juga terdapat hasukan untuk bersabar. Wa annahu dhiya'un, dan bahwasanya sabar tersebut juga sebagai cahaya. Qala wa annahu yahsulu minhu masyaqqatun 'alal insan kama tahsulu al-masyaqqatu bil hararah, dan bahwasanya akan dirasakan masyaqqah, rasa sulit bagi seorang insan dikarenakan kesabaran tersebut sebagaimana rasa sulit tersebut terjadi karena panas, ya, karena istilahnya adalah dhiya, sebagaimana sudah kita jelaskan tadi, karena istilahnya yang disebutkan oleh Rasulullah adalah dhiya, cahaya yang disertai rasa panas. Nah, panas itu menyulitkan, demikian pula kesabaran, kesabaran itu adalah ada rasa sulitnya. Nah, tapi di satu sisi atau di sisi yang lain dia adalah dia atau mengandung nur, mengandung cahaya, mengandung petunjuk bagi seorang hamba. Qala rahimahullah as-sadisatu anna al-Qur'an hujjatun lil insani aw alayhi, bahwasanya Al-Qur'an sebagai hujjah bagi seorang hamba, seorang manusia, atau justru akan memberatkannya, membelanya atau justru memberatkannya. Qala wa laysa hunaka wasitatun bihaitsu la yakunu hujjatun lil insani aw hujjatun alayhi, dan tidak ada posisi pertengahan, tidak ada posisi pertengahan di antara keduanya. Quran itu akan menjadi hujjah bagi seorang insan yang akan membelanya, atau justru menjadi hujjah yang akan memberatkannya. Tidak ada posisi pertengahan. Bihaitsu la yakunu hujjatun lil insan au hujjatun alaihi. Bahwasanya Quran tersebut tidak akan menjadi hujjah pembela bagi seorang insan, tapi juga tidak akan memberatkannya. Jadi kalau Al-Quran itu tidak membela, pasti akan memberatkan. Kalau tidak memberatkan, pasti akan membela. Tidak ada pertengahan. Tidak ada pertengahan. Orang yang kemudian selamat tidak mengamalkan Al-Quran, tapi tidak kemudian tidak memberatkannya. Al-Quran tersebut tidak memberatkannya. Pasti akan memberatkannya kalau tidak diamalkan. Ya, kalau dia mengamalkannya, pasti dia kemudian akan dibela oleh Al-Quran. Tidak ada posisi pertengahan, posisi ketiga yang tidak dibela dan tidak pula diberatkan oleh Al-Quran. Qala bal imma kadza wa imma kadza, bahkan bisa jadi seperti ini yaitu dibela, bisa jadi seperti ini yaitu diberatkan, cuma itu saja ya pilihannya, ya tinggal seorang memilih mau dibela Al-Qur'an atau justru malah diberatkan oleh Al-Qur'an nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pilihannya jelas, dan kemudian amalan yang harus dilakukan kalau mau dibela pun jelas. Ya, kalau mau dibela jelas amalan yang harus dilakukan, diamalkan Al-Quran tersebut, jangan ditinggalkan, ditadabburi, diketahui makna-maknanya, kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, qala fa nas'alullaha an yaj'alahu hujjatan lana nafi'an lana, maka kita memohon kepada Allah supaya menjadikan Al-Quran tersebut sebagai hujjah yang membela kita dan juga kemudian bermanfaat bagi kita. Nah, itu doa Syekh Al-Utsaimin. Nah, dan patut kita untuk berdoa dengan doa yang serupa untuk menjadikan Al-Qur'an sebagai penguat, pembela bagi kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat bagi kita. Qala rahimahullah anna kullan nasi la budda an ya'mal, bahwasannya setiap manusia itu pasti akan beramal. Semuanya pasti akan beramal. Ya. Yang tidak beramal berarti mungkin orang yang sudah hilang akalnya ya. Orang yang berakal pasti akan beramal. Ya, baik itu dengan hatinya, atau dengan lisannya, atau dengan anggota badannya, pasti akan beramal. Nah. Qala liqaulihi kullun nasi yaghdu. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullun nasi yaghdu, setiap manusia itu akan pergi pada pagi hari, yang dimaksudlah beramal. Mereka akan melakukan amalan-amalan setiap harinya. Nah, itu pasti dan pasti tidak ada kemudian manusia yang cuma diam saja tidak ada amalannya. Qala wa thabata 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan telah tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, yang sebenarnya ini adalah suatu hadis yang dhaif, di catatan kaki ada catatan, ada tulisan bahwasanya hadis ini didhaifkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam Dhaif Al-Jami'. Apa hadisnya? Asdaqul asma'i Harithun wa Hammam. Sejujur-jujurnya nama, sebenar-benarnya nama adalah Harith dan Hammam. Ya, hadis yang dhaif. Naam, hadis yang dhaif. Qala rahimahullah li'anna kulla insanin Harithun wa Hammam. Karena setiap manusia itu adalah orang yang Harith, yang menanam amalan-amalannya dan akan menuai perbuat atau hasil dari amalan-amalan tersebut, maka dinamakan haris, orang yang menanam, ya, menanam amalan-amalan kemudian akan menuai panennya nanti di hari kiamat. Wa hammam, hammam itu Allah alam dari kata hamma, yaitu berkeinginan. Pasti seorang itu memiliki keinginan, keinginan yang baik atau keinginan yang buruk, maka pasti dia memiliki keinginan, maka dikatakan hammam. Semua orang adalah harithun dan hammam. Allahu a'lam bishawab. Tapi hadisnya dhaif. Naam. Qala rahimahullah as-saminatu anna al-'amila imma an yu'tiqa nafsahu wa imma an yubiqaha. Bahwasanya semua orang yang beramal, tadi semua orang beramal pasti. Kemudian semua yang beramal tadi bisa jadi dia akan membebaskan jiwanya atau kemudian membinasakannya. Semuanya beramal, tapi tergantung amalannya, ya. Pasti ada yang di antara mereka ada yang membebaskan dirinya dan pasti di antara mereka ada yang membinasakannya. Semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang selamat dan ada yang binasa. Qala fa in 'amila bi ta'atillahi wajtanaba ma'siyatahu faqad a'taqa nafsahu. Apabila dia beramal dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kemaksiatan kepada Allah, maka dia telah membebaskan dirinya sendiri, selamat. Wa harraraha min riqi syaitan, dan kemudian membebaskan dirinya dari perbudakan syaitan. Qala wa in kana al-amru bil aksi faqad awbaqaha. Akan tetapi apabila yang terjadi adalah sebaliknya, maka dia telah membinasakan dirinya sendiri. Naam, membinasakan dirinya sendiri karena dia telah terjerat dalam perbudakan syaitan, perbudakan hawa nafsu, dan kemudian dengan keadaan tersebut konsekuensinya dia akan dimasukkan ke dalam azab Allah Subhanahu wa taala, binasa dia di dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Qala ay ahlakaha, yaitu membinasakannya. Qala rahimahullah at-tasi'atu, ini faedah yang terakhir, yang ke-9, anna al-hurriyyata al-haqiqiyyata hiya, bahwasanya kebebasan yang hakiki yaitu al-qiyamu bi ta'atillah, ya, menjalankan, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, wa laysat itlaqul insani nafsahu li ya'mala kulli syai'in aradahu, dan bukanlah kebebasan yang sejati yang hakiki tersebut bahwasanya seorang manusia itu membebaskan dirinya sendiri, nah, untuk mengamalkan apa yang disenangi. Semua yang dia senang dia lakukan, semua yang dia senang dia kemudian melakukannya, menjalankannya. Nah, tidak peduli bahwasanya itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu justru dia jatuh kepada perbudakan kepada syaitan, perbudakan kepada syaitan, bukan bebas dia. Dia diperbudak. Diperbudak siapa? Diperbudak syaitan. Nah, perbudakan yang jauh lebih buruk daripada menghambakan dirinya kepada Allah dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Baik. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu fin nuniyah. Berkata Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab An-Nuniyah, yaitu kitab yang di dalamnya terdapat bait-bait yang begitu indah tentang akidah Islamiyah, kitab An-Nuniyah, yang akhir dari bait dari baitnya selalu apa? Huruf nun yang di kasrah. Ini An-Nuniyah. Berkata Al-Imam Ibn Al-Qayyim, harabu min ar-riq alladhi khuliqu lahu wa bulu bi riq an-nafs wasyaitani. Mereka lari dari perbudakan yang mereka diciptakan untuknya. Manusia lari dari perbudakan yang mereka diciptakan untuknya. Perbudakan apa itu? Penghambaan diri kepada Allah, peribadahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menetapi syariat Allah, kemudian menjalankan kewajiban-kewajiban, kemudian juga menjauhi larangan-larangan. Justru yang dilarang dilakukan, kemudian yang diwajibkan, diperintah, ditinggalkan. Mereka lari dari perbudakan yang mereka diciptakan untuknya. Nah, tujuan penciptaan mereka adalah untuk beribadah kepada Allah. Mereka lari darinya, wabulu biriqin nafsi wasyaitani. Dan kemudian mereka diperdaya dengan perbudakan terhadap hawa nafsu dan kepada syaitan. Dengan lari dari perbudakan kepada Allah, justru masuk terjerumus kepada perbudakan kepada hawa nafsu dan syaitan. Qala fa kullu insanin yafiru min ibadatillah fa innahu sayabqa fi riqi syaitani wa yakunu 'abidan lisyaitan. Maka manusia manapun yang lari dari peribadatan kepada Allah, maka dia akan tetap berada dalam perbudakan syaitan, menjadi hamba bagi syaitan. Ya, ketika seorang tidak menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan menjadi hamba syaitan. Tinggal pilih yang mana saja, yang satu selamat, yang satu binasa. Baik, sampai di sini insyaallah mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.